Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini, insyaallah sejak malam ini kita akan mulai pada setiap hari Rabu pekan kedua kajian tentang Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari beberapa kitab, baik kitab Ibnul Qayyim, Ibnu Muflih, dan kitab-kitab yang lainnya terkait dengan Tibbun Nabawi. Dan perlu difahami bahwasannya At-Tibbun Nabawi yang disebutkan dalam kitab-kitab tidaklah semuanya dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya secara nas, dan ada pula yang disebutkan oleh para dokter Arab. Dan kita akan memasuki lautan ilmu pengobatan orang-orang Arab, yang rata-rata pengobatan orang-orang Arab dari zaman dahulu sampai sekarang, pengobatan mereka adalah sangat sederhana sekali dan tidak terlalu sulit. Ya, ada pengobatan dengan berbekam, pengobatan dengan kei, pengobatan dengan fasdu, pengobatan dengan makanan atau minuman, ya, pengobatan dengan melalui aktivitas, ya, akan disebutkan dalam kitab ini. Pada pertemuan kali pertama, sebelum masuk dalam bab-bab yang lainnya, pertama kita ingin memasuki bab yang sangat mendasar sekali. Ya, sebelum kita berobat, kita ingin mengetahui apa hukumnya berobat. Ya, jika kita sakit, apa hukumnya berobat? Ya, mungkin selama ini kita berobat, tapi kita tidak punya landasan hukum. Apa sih sebenarnya hukum berobat? Yang penting kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Sebagian manusia kalau sakit, ndalah saya enggak mau berobat. Orang berobat itu mengurangi sifat tawakal. Mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka berobat, jika kita landasi dengan ilmu, tentunya kita akan lebih mantap melakukannya. Ya, segala hal yang dilandaskan dengan ilmu, kita akan tenang menjalankannya. Penyakit bisa berupa penyakit hati, yang itu merupakan penyakit syubhat. Bisa juga berupa penyakit abdan, penyakit badan. Penyakit syubhat, penyakit hati, hawa nafsu, ini lebih sulit diobati daripada penyakit badan. Ya. Kenapa? Karena penyakit badan, semua orang ingin untuk dia melepaskan diri dia dari sakitnya yang dideritanya. Nah, karena dia merasa sakit. Adapun penyakit hati, hawa nafsu, ya, ini lebih susah diobati. Juga pengobatannya perlu waktu, ya, kecuali jika Allah menginginkan hidayah bagi dia. Nah, dalam keadaan dia tidak menginginkan hidayah, tapi kalau Allah inginkan hidayah, Allah akan sembuhkan dia dari penyakit hati dia, kerancuan dalam agama dia, syubhat hawa nafsu dia. Karena jika penyakit hati ini menimpa seseorang, bisa jadi seseorang beribadah tapi dia tidak merasa bahwasanya dia terjatuh dalam kesesatan. Lain kalau orang sakit badan, dia tahu bahwa diri dia sakit. Tapi kalau sakit hati, dia tidak merasa diri dia sakit. Naam. Dan orang yang sakit penyakit badan ini diobati dengan minimalnya sabar. Pertama, sabar dengan sakitnya, sabar dengan terapi pengobatannya, sabar untuk mencari jalan-jalan kesembuhan. Ya. Adapun penyakit hati itu diobati dengan apa? Al-yaqin, al-ilmu. Diobati dengan ilmu. Allah berfirman, "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Ya. Tawasaw bil haqq, saling menasihati dengan al-haq. Al-haq yaitu ilmu. Ya, maka penyakit hati itu diobati dengan ilmu, dengan kita saling menasihati dalam perkara ilmu, dalam perkara agama. Wa tawasaw bis sabr. Adapun penyakit fisik, penyakit badan itu diobati dengan sabar. Ya. Diobati dengan sabar. Dan hukum pengobatan, hukum berobat, khilaf para ulama, ada yang menjadikan afdal terkuh, lebih baik tidak berobat. Ini pendapat pertama. Kalau ada yang sakit, gak usah berobat. Mending gak usah berobat, ini yang lebih baik. Pendapat yang kedua, dia berobat jikalau dikhawatirkan penyakitnya itu membuat dia binasa, baru dia boleh berobat. Ya. Pendapat yang ketiga, yastawiya baina fi'lih, berimbang antara berobat dan tidak berobat, berimbang. Ya. Dan pendapat yang keempat, sebagiannya menjadikan wajib hukumnya berobat. Ya. Dan pendapat yang kelima, yajuz, boleh hukumnya berobat. Ya. Dan masing-masing mereka ini mempunyai dalil. Nah, sehingga kita di sini sebelum kita berobat, memutuskan untuk berobat, kita mengilmui apa dulu hukumnya berobat. Ya, apa hukumnya berobat? Adapun pendapat yang pertama, yang mereka menganjurkan jika sakit mutlak tidak berobat. Mau sakitnya membunuh dia, mau sakitnya tidak membunuh dia, mau sakitnya parah, tidak parah, mau ringan atau berat, tidak berobat. Ya, lebih baik ditinggalkan perkara berobat. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Karena di sana ada penyakit atau ada kasus yang seseorang kalau tidak berobat akan membuat dia binasa. Seperti jika mengalami perdarahan, ya. Seperti jika orang yang stroke sampai parah, pingsan sekalipun, ya. Atau seperti kasus-kasus kecelakaan, ya, yang patah tulang, yang tulangnya remuk harus dioperasi, atau sebagian mereka pergi ke Sangkal Putung, ya. Nah, dan pendapat yang pertama ini, mereka yang berpendapat tidak usah berobat, hukumnya lebih baik ditinggalkan berobat, ya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Ya. Hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Nabi bersabda, "Yadkhuluna al-jannah min ummati 70 alfa. Ghairu hisab humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Naam, ini yang pertama. Yaitu akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Ya. Atau 70 ribu ini, yang mereka ini ghairu hisab. Siapa mereka ini? Yang tidak dihisab 70 ribu ini. 70 ribu ini mereka yang tidak dihisab siapa? Yaitu mereka-mereka yang tidak minta diruqyah. Jangan bilang ru'yah. Ya. Diru'yah, kalau ru'yah itu melihat. Makanya salah huruf, makhraj huruf salah, artinya sudah salah. Ya. Ru'yah, artinya melihat. Ya. Tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Ya. Kemudian la yatatayyarun, yang tidak melakukan tatayyur. Dan yang ketiga la yaktawun, yang tidak minta dikai, disengat besi panas. Ya. Maka wa ala rabbihim yatawakkalu, dan kepada Rabb mereka, mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi tiga orang ini orang yang minta diobati. Yastarqun minta diruqyah, berarti minta diterapi, terapi ruqyah. Karena namanya pengobatan Nabi ada melalui qiraah, dengan cara diruqyah, ada dengan cara pola makan, ada dengan cara apa? Olahraga dimasukkan. Ya. Olahraganya Nabi apa saja disebutkan dalam kitab ini. Tidurnya Nabi bagaimana? Ya. Rumahnya Nabi bagaimana? Disebutkan dalam bab Tibbun Nabawi. 6. Kemudian la yatatayyarun, mereka yang tidak tatayur. Apa itu tatayur? Yaitu mereka yang misalkan mau safar, melepas burung merpati. Kalau burung merpati pergi ke arah kanan, safarnya dia membawa keberuntungan, bisnisnya sukses. Kalau safar, kalau mau safar burungnya pergi ke kiri, akan menimbulkan kerugian, maka tidak safar. Nah, dan alladzina la yaktawun, yang ketiga orang yang tidak minta dikai, ya, minta dikai, kai sengatan besi panas, ya. Dan ini obat yang manjur, ya. Dulu bekam di Indonesia sangat asing, ya. Tahun 90-an bekam itu pengobatan yang aneh. Setelah mulai viral, ya, mulailah rame bekam. Buka kursus bekam, pelatihan bekam, praktek bekam rame. Setelah bekam muncul apa? Muncul fasdu. Dulu fasdu aneh, mengeluarkan darah dari pembuluh darah tertentu. Sekarang fasdu jadi viral. Padahal ini pengobatan orang-orang Arab di masa lalu. Ya. Ini kei. Kei ini masih aneh, sengatan besi panas. Ada waktunya di Indonesia akan nyebar pengobatan kei. Ya. Ada waktunya. Di Arab sering kita lihat kalau ada anak kecil atau orang dewasa diare, pakai paku, dipegang pakai tang, ya. Ditaruh di atas api sampai memerah, dinyoskan, diletakkan di telapak kaki di bawahnya. Nyes. Langsung berhenti diarenya. Ya. Saya pernah ketemu ibu-ibu umur 65 tahun. Ya. Dari daerah Mahrah, perbatasan Oman. Ya. Ibu ini cerita, ya, dengan anaknya waktu itu sedang berkumpul, ada pasien berobat ke luar negeri, ke Mesir, ke Yordan. Keliling enggak sembuh-sembuh, bengkak matanya. Ya, benjolan, bengkak matanya. Dan pasien ini masih satu kampung dengan ibu ini. Ya. Sudah berobat keluar lagi enggak sembuh-sembuh. Ujung-ujungnya balik ke tetangganya sendiri, ke ibu-ibu ini. Ya, minta diobati. Ambil jarum, ya. Jarum jahit, jahit baju, dipanaskan di atas lilin, ya, dipegang dengan pemegangnya seperti tang, dinyoskan di titiknya ujung alisnya, sama dengan titik akupunktur. Dinyoskan keluar dari rumah, bengkaknya sudah hilang, subhanallah. Ya, ini sengatan kei. Ya. Sampai mereka menyebutkan akhirul ilaj al-kay. Akhir pengobatan adalah dengan kei, sengatan besi panas. Ada waktunya Indonesia akan viral pengobatan kei. Nah, dan para hadirin, berdalil dengan hadis Ibnu Abbas, mereka mengatakan, maka kalau Anda minta diobati, pergi ke dokter, datang ke dokter, hukumnya adalah makruh. Jadi lebih baik ditinggalkan. Ini pendapat pertama. Lebih baik ditinggalkan. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan wajib, itu adalah pendapat sebagian madhab Syafi'iyah dan pendapat sebagian Hambaliyah. Dari pendapat apa? Syafi'i, madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad. Nah, dan Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, ya, bahwasannya madhab Syafi'i dan jumhur as-salaf, ya, bahkan pula Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Minhaj, begitu pula Ibnu Wazir, ya, Ibnu Hubeira, ya, Al-Wazir dalam kitabnya Al-Ifsah, ya, mereka berpendapat apa? Wajibnya berobat. Wajibnya apa? Diperintahkannya untuk berobat. Adapun Abu Hanifah, ya, menyebutkan wajib berobat. Ya, madhab Hanafi, wajib berobat. Adapun madhab Imam Malik, kalau menurut dia, yastawi fi'lahu, sama-sama boleh berobat, boleh ditinggalkan, silakan. Nah, ini pendapat madhab Imam Malik. Dan itu sebagaimana kita katakan, sebagian pendapat Syafi'iyah dan Hambaliyah, mereka mengatakan wajib. Nah, mengatakan wajib. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fatihatul Ilm, Fatihatul Ulum, Imam Al-Ghazali, imam, ya, kitab dia yang terkenal dengan Ihya Ulumuddin, banyak didapati hadis-hadis yang palsu dan akidah-akidah yang menyimpang. Kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi, ya, jadi kitab Minhajul Qasidin. Kenapa? Karena kalamnya Imam Al-Ghazali, masya Allah, kalamnya sangat dalam. Pembahasan dia sangat dalam. Bicara tentang hati, ya, bicara tentang apa, ilmu, sangat dalam sekali. Tapi di sana banyak didapati hadis yang palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau seseorang belum punya bekal ilmu, ilmu hadis, ilmu akidah, membaca Ihya Ulumuddin akan terbawa arus. Kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya apa? Minhajul Qasidin. Hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif disingkirkan dari kitab Imam Al-Ghazali. Karena apa? Sangat eman sekali kalau enggak dipakai Ihya Ulumuddin. Dipakai tapi disaring. Ya, dalam kitab apa? Minhajul Qasidin. Ya. Kemudian oleh Imam Al-Maqdisi diringkas lagi menjadi apa? Mukhtasar Minhajil Qasidin. Sehingga jadi kitab yang ringkas dan isinya sudah tersaring, terfilter. Ya. Bagi Anda yang ingin membaca kitab Ihya Ulumuddin, lebih baiknya langsung baca Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ya. Didapati kalam-kalam ucapan Imam Al-Ghazali tapi yang sudah tersaring. Ya, sehingga Anda mengkonsumsi yang sudah siap untuk dikonsumsi, untuk bisa dibaca, ya. Beliau menyebutkan Imam Al-Ghazali bahwasanya ilmu tib, ilmu pengobatan itu hukumnya fardu kifayah. Ilmu pengobatan hukumnya fardu kifayah. Naam. Dan tidak boleh annahu la yajuz tarkul mudawah, dan tidak boleh meninggalkan pengobatan. Ini kata beliau. Kita jangan tinggalkan pengobatan, baik ilmu pengobatan yaitu ilmu kedokteran atau orang yang berobat. Nah, orang yang berobat. Berkata Harmalah, dia mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, "Syai'ani aqfalahuma an-nas." Al-Arabiyah wat-tib. Kata Harmalah, mendengarkan Imam Syafi'i berkata, dua perkara yang manusia banyak melalaikan. Perkara yang pertama adalah perkara bahasa Arab. Ya. Dan perkara yang kedua adalah perkara ilmu kedokteran. Atau bisa dikatakan di riwayat yang lainnya, dua perkara yang dilalaikan manusia yaitu agama, ilmu din, dan ilmu pengobatan. Nah, ilmu agama untuk menyembuhkan manusia dari kerancuan, dari pemahaman agama yang buruk, dari kebodohan terhadap agama. Dan ilmu, ya, jadi ilmu agama untuk mengobati hati. Sedangkan ilmu kedokteran untuk mengobati fisik. Ya. Dua perkara yang sangat dibutuhkan manusia di dunia dari masa lalu sampai sekarang. Apa? Seorang alim dan seorang dokter. Ya. Tidak terlepas setiap zaman dari dua hal tersebut. Ya. Juga berkata Rabi', dia berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ilmu itu ada dua. Ya. Ilmu itu ada dua. Al-ilmu ilman. Ilmu al-adyan wa ilmu al-abdan. Ilmu agama dan ilmu badan, ilmu fisik. Ya. Nabi SAW yang menunjukkan di sini pengobatan itu penting. Ketika ada sahabatnya yang sakit, ya, Nabi SAW menganjurkan untuk berobat kepada Al-Harith bin Kaldah. Dia lahir di masa jahiliyah, Al-Harith bin Kaldah. Kemudian masuk Islam dan belajar ilmu kedokteran di Persia. Al-Harith bin Kaldah. Sebagiannya berpendapat bahwasanya Al-Harith bin Kaldah bukan termasuk golongan sahabat. Nah, dan Nabi SAW menganjurkan jika ada orang yang sakit untuk berobat kepada Al-Harith bin Kaldah. Di sini juga ada isyarat bahwasanya jika orang sakit itu perlu apa? Perlu tashkhis, perlu diagnosa. Enggak sembarangan orang ngomong. Coba kalau kebiasaan kita, ya, ada orang sakit di rumah sakit atau di rumah dirawat, datang pasien yang menjenguk. Masing-masing penjenguknya ini semua jadi dokter semua. Ya. Kalau ada yang sakit, Pak, kalau sampean sakit, Pak, saya ngelihat ada pasien stroke itu sembuh kalau dikasih dengan ramuan macam ini. Ini isinya ada jahe, isinya ada pegagan, isinya ada, disebutin semua. Yang satu lagi ngomong, Pak, kalau saya dapat pasien kayak gini, ini pasien, kasus pasien stroke kayak gini, ya, cukup langsung divasdu saja, Pak. Satunya lagi ngomong, Pak, kalau sampean sakit kayak gini, mending dikei saja, sengat besi panas dari kepala sampai kaki, Pak. Satunya ngomong lagi, Pak, ini ada ramuan Cina, ini bagus untuk stroke. Nah, semua jadi dokter semua pengunjungnya, ya. Makanya Rasulullah menganjurkan diantaranya, Pak, perlu itu tashkhis, diagnosa, diserahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Ya. Kondisi pasien, satu pasien dengan kondisi pasien yang lainnya tidak sama, tidak bisa disamakan. Pasien satu ini kena pusing, ya, pusingnya kena karena darah tinggi. Yang satu pasien lagi pusing, pusingnya karena gara-gara kembung, ya, timbul gas racun nyebar pembuluh darah sampai ke otak, pusing. Satunya lagi pusing, pusingnya kenapa? Karena stres, mikir bertengkar terus sama istri. Satunya lagi pusing, pusingnya karena vertigo, karena migrain. Satunya lagi pusing, pusingnya karena amandel, infeksi nyebar, beda-beda. Obatnya juga beda-beda, enggak dikasih paracetamol terus, ya. Dicari sebabnya. Kalau mengobati satu penyakit, cari diagnosanya dahulu. Ya. Kalau kita mengikuti omongan orang awam, ya, al-awam kal-hawam, ta'ti bit-tawam. Orang awam itu seperti ular berbisa, hewan yang berbisa. Kalau ngomong enggak pakai ilmu, ya. Kalau ngomong enggak pakai ilmu, sekali ngomong isinya racun. Ya. Ada orang kita ngomong, oh katanya cocok obat pakai ini, kita ikuti lagi, ternyata malah tambah sakit, parah sakitnya. Satu lagi ngomong, ikuti lagi obatnya, berubah lagi, ngomong ikuti lagi, ya akhirnya racun bagi kita. Ini kita ngomong masalah agama, ngomong masalah agama, belum kita ngomong apa? Kita ngomong ini masalah apa? Masalah badan, masalah dunia. Belum kita ngomong masalah agama. Ya, agama lebih-lebih cari ahlinya. Jangan cari sembarang orang, jangan cari sembarang guru, tapi cari ahlinya. Ya, jangan sembarangan cari orang. Kalau ngomongnya dia ilmunya nggak jelas, racun bagi kita. Ya, bapak, ibu-ibu, mungkin di sini ada yang nyari. Ya, nyari misalkan nyari magic comb, nyari magic chair, nyari penanak nasi. Ya, kalau nyari penanak nasi, salah nyari, paling-paling nasinya cuma gosong, ya kan? Tapi kalau antum cara cari guru, ya, gurunya salah. Bukan nasinya yang gosong, antum yang gosong di neraka nanti. Nah, hati-hati cari guru, akan menggiring kita kepada kesesatan. Ya, cari juga gitu. Ya, cari yang bermutu. Ya, cari sesuatu yang bermutu. Nah, para hadirin, demikian pentingnya kita apa? Kalau berobat, perlu cari ahlinya. Ya, perlu cari ahlinya. Nah, dan apa? Perlu diagnosa yang tepat. Jika seseorang sakit, ya, diagnosanya enggak tepat, seperti mengobati sesuatu di atas awan, hanya mengambang, enggak jelas. Sakit demam, dikasih penurun demam. Enggak cari tahu sebabnya demam apa. Ya. Pernah kita dapati kasus waktu kita masih di Arab, ada anak bayi lahir prematur, kembar, ya, suami istri sudah menikah 2 tahun nggak punya anak, sekali punya anak kembar, langsung masuk ICU karena prematur 7 bulan masuk ICU, ya, 1 minggu kemudian si bayi ini meninggal, satunya, yang satunya masih hidup tapi masih di ICU, di infus, kasih oksigen, taruh di inkubator. Kemudian datang bapak ibunya, tolong bantu anak saya tidak bisa kalau anak kamu masih di rumah sakit. Apa sakitnya? Saya minta hasil labnya, saya minta kondisinya bagaimana, mungkin bisa difotokan. Ya. Setelah data lengkap, ternyata anak ini nggak ada menunjukkan leukosit naik, nggak menunjukkan sel darah putih naik, limfosit naik, nggak, sehat-sehat saja. Ya. Suatu keanehan, 1 pekan sampai meninggal. Setelah kita lihat obatnya, ternyata sifutaksim. Ternyata obat-obat yang dipakai untuk orang dewasa, yang mana prematur ini, bayi ini masih, ginjalnya masih prematur. Belum siap untuk, ya, menerima obat-obat semacam ini. Ya. Setelah itu, ujung-ujungnya kita melihat bahwasanya demamnya dia bukan karena hal infeksi atau lain sebagainya. Baiklah, kalau kamu mau saya terapi bayi kamu tolong keluarkan dari rumah sakit dahulu biar tidak terjadi benturan, ya. Ternyata setelah dibawa pulang kita hanya melihat apa? Sebabnya demam hanya satu. Ternyata perutnya kembung. Ya, demam hanya perut kembung. Bayi masih lahir 7 bulan. Ya, prematur 7 bulan nih, baru lahir, keluar baru 1 pekan. Yang satunya udah meninggal, yang satunya kalau diterusin bakal meninggal. Kenapa? Karena mengobati sesuatu di atas awan, enggak jelas. Nah. Setelah diteliti ternyata hanya perut kembung. Karena apa? Maklum di Arab kipas angin kencang dari atas, bayi di bawah. Ya, bayi menghirup udara hawa dari angin. Perut kembung menekan lambung. Karena menekan lambung juga menekan diafragma, sesak nafas sampai dikasih oksigen karena kembungnya. Ya. Kemudian apa? Karena perut kembung ini menekan lambung sehingga dia timbul rasa nyeri. Nyerinya dia membuat si kecil ini demam. Ujung-ujungnya apa? Kasih aja minyak kayu putih di pusernya, di punggungnya, di telapak kakinya, kasih penurun demam karena darurat kepepet, kita pakai paracetamol tetes, ya, kepepet sekali. Kemudian kita pakai untuk kembungnya, tetesannya pakai tetes simitikon. Dalam hitungan 2 hari perut kembung hilang, demam hilang. Alhamdulillah, sehat. Sampai kita pulang umurnya sekecil sudah 2 tahun. Ibunya hanya bicara, ya Allah, seandainya yang bayi satunya selamat. Sudah, tidak usah ngomong seandainya, Allah maunya kepada kamu anak satu. Nah, kita belajar ilmu tibbun nabawi sekaligus kita belajar tauhid. Sekaligus kita belajar akidah, ya. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian. Ini menunjukkan apa? Anjuran Rasulullah untuk berobat. Jika orang sakit untuk datang kepada pengobat. Ima dokter, ima terapis, herbalis, siapapun, yang penting dia bisa jadi apa? Sebagai seorang pengobat. Ini apa? Menunjukkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya. Nabi bersabda, "Innallaha haitsu khalaqad dawa' fatadawaw." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Haitsu khalaqad da', bukan dawa'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit. Tatkala Allah ciptakan penyakit, maka berobatlah kalian. Ini perintah. Fatadawaw. Maka berobatlah kalian. Anjuran untuk berobat, ya. Dan di sana ada yang mengatakan ini ada penyakit AIDS. Orang HIV kalau menurut kedokteran modern enggak ada obatnya. Orang hepatitis B kalau menurut kedokteran modern enggak ada obatnya. Kalau menurut pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada sesuatu yang enggak ada obatnya. Ya, enggak ada sesuatu yang enggak ada obatnya. Ya. Semua penyakit ada obatnya. Nabi sudah bersabda apa? Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Ya. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan tidak taulah orang yang tidak tahu obatnya. Artinya apa? Ada dokter bisa mengobati satu penyakit. Ada terapis herbalis tradisional tidak bisa mengobati penyakit yang diobati dokter. Karena dokter punya ilmunya dan dia enggak punya ilmunya. Ya. Sebaliknya, orang terapis bisa mengobati penyakit yang dokter ini enggak bisa obati karena dokter ini enggak tahu ilmu yang dimiliki oleh terapis. Oleh karena itu, masing-masing siapapun pengobatnya, mau dokter spesialis, mau perawat, mau terapis, mau herbalis, mau akupunkturis, siapapun juga jangan merasa sombong. Ya. Setiap orang yang punya ilmu pasti ada yang lebih di atasnya, lebih punya ilmu. Ya. Allah yang memberikan kepada antum, baik dokter, terapis, perawat, herbalis, Allah berikan ilmu pada antum. Tapi Allah enggak berikan ilmu pada antum ilmu yang sempurna. Allah berikan kepada antum ilmu sebagian, dan sebagian yang lainnya antum tidak dimiliki, tapi dimiliki yang lainnya. Yang lainnya miliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Demikian. Nah, tidak perlu saling mengunggulkan. Sebagian terapis menyalahkan ilmu kedokteran, sebagian dokter menyalahkan terapis. Tidak perlu yang demikian. Ya, tidak perlu yang demikian. Dan rahimahnu wa rahimakumullah, ya, Allah menurunkan semua dalam penyakit itu ada obatnya, kecuali satu, yaitu al-haram. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal haram? Bukan haram, hati-hati ya, jangan sampai salah ngomong. Haram, pakai ha, bukan ha, ya, yaitu apa? Penuaan. Orang yang sudah lanjut usia mau diobati apa? Maksudnya sudah tua, sudah keriput, mau diapain? Mau operasi plastik? Ya, tayib, silahkan operasi plastik. Setelah dioperasi plastik, apakah jantungnya mau diganti plastik juga? Ya, jantungnya sudah tua. Tayib, kalau jantungnya mau diganti, ditransplantasi sama jantungnya orang lain, ini haram hukumnya transplantasi, hukum asalnya. Tapi khilaf para ulama, ada yang membolehkan jika dia akan mati jika tidak diganti. Ya, alhasil khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, mutlak. Ya, kalaupun jantungnya diganti, pembuluh darahnya sudah enggak lentur, sudah tua. Pembuluh darahnya sudah kaku, ya. Sudah banyak plak-plaknya. Mau diganti pula, transplantasi pembuluh darah. Siapa mau diganti semua? Enggak bisa. Makanya al-haram kalau sudah tua, ya tua. Enggak ada obatnya sudah tua. Tapi untuk AIDS, HIV, ya, hepatitis, tentunya Allah turunkan obatnya. Apa obatnya? Allah berikan kepada orang yang tahu, ya. Allah berikan kepada orang yang tahu dari terapinya, ya. Kemudian ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadikan sebagian orang tahu obat dan sebagian yang lainnya tidak tahu obatnya dari satu penyakit, dari satu kasus. Ini adalah hikmah dari Allah. Ya, menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi musibah, cobaan kepada manusia dengan apa? Dengan penyakit. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga Allah berikan kepada mereka obatnya. Ya. Allah juga demikian. Allah coba manusia dengan dosa. Bergelimangnya kita dengan dosa-dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya dengan apa? Pintu taubat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dengan menciptakan roh yang jelek seperti setan, syaitan. Kita ini masing-masing punya qorin, punya apa? Satu makhluk yang membuntuti kita, bisikin kejelekan terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menolong kita dengan Allah berikan roh yang baik dari malaikat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah coba kita dengan hal-hal yang haram-haram. Zina haram. Bir haram. Makan uang riba haram. Mendolimi saudaranya haram. Berkata kotor haram. Ya, mencela saudaranya haram. Tetapi Allah juga sediakan untuk kita hal-hal yang apa? Lawan dari keharaman tersebut. Nah, ini semua adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama, Allah menciptakan kita ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ya. Ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang. Ya, ada lembab, ada kering, ya. Ada gelap, ada terang. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Ya. Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan nanti akan kita sebutkan di antara pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengobati sesuatu dengan lawannya. Ya. Idza asabakum al-humma fa'abridu bil ma. Jika ada seorang di antara kalian kena demam, maka dinginkan dengan air. Panas dengan air. Air itu dingin. Ini adalah prinsip dari pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tibbun Nabawi, ya. Pernah seorang Arab Badu, ya, Arab gunung kampungan, ya. Mereka ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala natadawa ya Rasulullah, apakah kita boleh berobat?" Ya. Qala, "Na'am ibadallah, tadawau fa innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaan illa da'an wahidan." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hu?" Qala, "Al-haram." Ya. "Ya Rasulullah, apakah kita boleh berobat?" Kata Rasulullah, "Iya, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan, tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali Allah letakkan pula pada penyakit itu obatnya, kesembuhannya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit penuaan, orang yang sudah tua, ya. Orang yang sudah tua, ya. Ini tidak bisa diobati untuk kembali lagi ke masa muda lagi, tidak bisa, ya, tidak bisa. 6. Sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. 6. Dan begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabdanya belum isya. Taib. Nabi bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa'a akha falyaf'al." Tatkala ada orang, orang ini kena gangguan jin, perlu untuk diruqyah. Tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana meruqyah dia?" Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis ini, "Barang siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan manfaat kepada saudaranya, maka lakukan." Seorang dokter, seorang terapis, jika melihat saudaranya sakit, maka layaknya, seyogianya dia untuk mengobati dia, mengobati saudaranya yang sakit. Kalau ada orang kesurupan, jangan nunggu orang yang kesurupan atau kena sihir, jangan nunggu dia ngomong, "Tolong ruqyah saya." Jangan. Tapi Anda yang ada di sekitar dia, hendaknya Anda datang untuk meruqyah dia. Nah, hukum minta ruqyah, ya, hukum minta ruqyah makruh. Ya. Nah, tapi Anda yang sadar, ya, Anda yang sehat, yang tidak kena jin, yang tidak sakit, hendaknya Anda membantu saudara Anda untuk diruqyah. Jangan menunggu dia minta ruqyah. Tapi andalah yang membantu dia untuk meruqyah. Begitu pula kalau ada teman kita sakit, saudara kita sakit, jangan nunggu apa? Saudara kita ngeluh sakit. "Wa ra'sah. Aduh, sakit kepalaku." Nah, jangan. Anda semua, kita apa? Kalau ada saudara kita yang sakit, kita merasa seperti tubuh kita yang sakit. Kita merasa seperti apa? Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau ada teman kita luka, kita merasa seperti luka. Kalau ada teman kita sakit, kita merasakan sakitnya dia. Maka kita bantu dia, kita obati dia, ya. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya apa? Bolehnya seseorang itu berobat, juga bolehnya seorang menunjukkan seorang dokter atau seorang terapis atau seorang yang sehat untuk membantu saudaranya untuk diobati, ya. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Kitabus Salam. 6. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian sebagaimana hadisnya, "Idza ishtakait fadha yadaka hatta tashtaki," ya, sebagaimana kata Thabit Al-Bunani, ya, tatkala Thabit Al-Bunani, ya, dia mendengar dari Anas bin Malik, Nabi SAW kalau ada orang sakit meletakkan tangannya di daerah sakitnya sambil mengucapkan bismillah bismillah bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali, ya, untuk mengurangi rasa sakitnya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi ini sedang mendoakan, ya. Dan ini apa? Terapi dari Nabi SAW, pengobatan nabawi, ya. Menunjukkan bahwa orang sakit itu diobati, ya. Orang sakit itu diobati dan orang yang sakit butuh pengobatan. Di sini menunjukkan adanya apa? Adanya kaitan sebab dan akibat. Kalau ada sakit, ya diobati. Kalau ada sakit, pasti ada sebabnya. Dicari sebabnya untuk bisa dihilangkan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi ini belum selesai, ya. Apa hukumnya seseorang yang sakit untuk berobat, akan kita lanjutkan di lain kesempatan sekaligus dengan topik yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.